إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أيوب حدثنا أحمد ابن أيوب حدثنا أحمد بن أيوب ابن راشد الضبي الضبي ألف لام ضاد باء يا الضبي أحمد ابن أيوب ابن راشد الضبي قال الحافظ مقبولٌ قال الحافظ ابن حجر مقبولٌ نعم طيب مقبول kalau secara bahasa artinya diterima tetapi maknanya bukan berarti riwayat orang tersebut diterima. Ada penjelasannya dan sudah pernah kita sampaikan. Anak-anak lama harus tahu. Zakah, apa maksudnya makbulun di sini? Artinya, kalau dikuatkan. Kalau nggak ada, nah, jadi makbulun ini adalah istilah khusus dari Ibnu Hajar untuk rawi-rawi yang memang barakallahu fikum menurut standar beliau masih kurang kuat. Ya. Artinya rawi ini bisa dimasukkan dalam kategori rawi yang lemah. Entah karena dia masturul hal atau majhul. Artinya tidak ma'ruf di kalangan ahli hadis. Nah, sehingga beliau mengibaratkannya dengan makbul. Makbul artinya diterima. Di situ ada kalimat yang dibuang yaitu intubi. Kalau dia diikuti dengan riwayat yang lain. Artinya dia dikuatkan dengan rawi-rawi yang lain. Baru bisa diterima. Tapi kalau tidak ada penguat, maka riwayatnya dilemahkan. Nah, sehingga jangan terkecoh dengan istilah makbul. Karena ini sesuatu yang waqi terjadi. Bahkan cukup cukup barakallahu fikum ya memalukan lah karena itu berada pada tahqiq sebuah kitab. Nah, di mana pentahqiqnya mengatakan riwayatnya ini hasan ya karena fulan dikatakan oleh Hafid makbul. Nah, artinya diterima sehingga dihasankan. Kelihatan sekali kejahilan orang ini terhadap ilmu hadis. Dan barakallahu fikum tayyib keberanian dia ya dengan kadar kemampuan yang tidak begitu mumpuni mentahqiq sebuah kitab. Nah, sehingga orang-orang yang mengerti hadis benar-benar barakallahu fikum ya mungkin bisa tertawa. Nah, dijadikan barakallahu fikum sesuatu yang sangat sangat barakallahu fikum tidak pantas. Nah, apalagi untuk tahqiq sebuah kitab. Karena dia hanya memahami dari sisi bahasa. Padahal itu adalah istilah khusus dari Ibnu Hajar rahimahullahu taala untuk rawi-rawi yang memang menurut standar beliau kurang ya barakallahu fikum. Biasanya rawi-rawi yang majhul hal atau mastur atau semisal dengannya. Dia hanya punya dua murid, ya, dan tidak ada ulama yang mu'tabar yang memberikan taufik atau tazkiyah atau rekomendasi kepada dia. Sehingga orang ini tidak masyhur. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jarah dengan majhul, jahala atau masturul hal itu kembali kepada doktur rawi atau adalatur rawi. Kembali kepada kekuatan hafalan dia atau keadilannya. Faruk. Ketika rawi dikatakan mastur, majhul hal, majhul ain, itu jarah terhadap bobotnya atau adalahnya. Ini kelas berat ini. Hah? Nah, jarah terhadap adalahnya, keadilannya. Barakallahu fikum. Baik. Qala haddatsana Syababah. Syababah Ibnu Sawwar. Syababah Ibnu Sawwar. Sin, waw, alif, ra. Dengan tasydid wawnya. Syababah Ibnu Sawwar. Al-Madaini. Al-Madaini. Menggunakan hamzah, bukan ain. Al-Madaini. Thiqatun. Hafizun. Rumia bil irja'i. Thiqatun hafizun rumia bil irja'i. Dia rawi yang thiqah, hafiz, tapi dia dicurigai memiliki pemahaman murji'ah. Nah, apa itu pemahaman murji'ah? Faqih, pemahaman murji'ah itu apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Pemahaman murji'ah itu apa? Apa itu murji'ah? Apa artinya? Nah, terus apa lagi yang sangat terkenal dari murji'ah? Dia mengatakan, La apa? Nah, murji'ah ini, pemahamannya adalah ta'khirul amal an musammal iman. Mereka mengatakan bahwa amalan itu tidak masuk dalam nilai-nilai keimanan atau kategori keimanan. Jadi orang mau beramal apapun enggak ngaruh dengan imannya. Sehingga mereka punya pernyataan yang sangat mengerikan, la yadurru ma'al imani dzanbun. Dosa itu tidak memudaratkan ya keimanan seorang. Jadi orang mau mengamalkan dosa apapun, dia tetap mukmin. Barakallahu fikum. Naam. Kamilul iman, dan bukan sekedar mukmin tapi sempurna. Orang yang mabok, orang yang judi, orang yang zina, bahkan orang-orang yang barakallahu fikum jatuh dalam kekufuran atau kebid'ahan, mereka mengatakan mukmin dan sempurna keimanannya. Nah, itu kelompok murji'ah. Barakallahu fikum. Nah, dan mereka ini ada beberapa barakallahu fikum pemahaman-pemahaman yang barakallahu fikum sangat-sangat buruk, ya. Nah, sementara sampai di situ pengetahuan yang baik bisa kita bagi. Nah, selanjutnya nanti untuk syarahnya itu dalam barakallahu fikum pembahasan kutub aqaid, kitab-kitab aqidah. Nah, jadi ingat, murji'ah itu adalah sebuah sekte yang menganggap apa? Dosa tidak memberikan pengaruh pada keimanan seseorang. Jadi orang mau melakukan perbuatan dosa sebesar apapun, dia tetap mukmin sempurna keimanannya. Ini berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Qala haddathani al-Mughirah bin Muslim. Qala haddathani al-Mughirah ibnu Muslim. Al-Qasmali. Al-Qasmali. menggunakan sin, bukan sot. Al-Qasmali. Alif lam qaf sin mim lam ya. Al-Qasmali. Abu Salamah. Abu Salamah. Saduqun. Saduqun. Dia rawi yang saduq. Nah, rawi yang saduq hadisnya dihasankan. An Abi Zubair. An Abi Zubairi. Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Nah. An Jabir qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ummi sa'ibi wa hiya tuzafzifu. Kata Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk mengunjungi Ummu Sa'ib dalam keadaan dia tuzafzifu. Ay tartadi'u. Tartadi'u. Maksudnya menggigil. Ya. Rasul mengunjungi Ummu Sa'ib dan kondisinya saat itu menggigil. Sakit, sedang sakit. Faqala malaki. Maka Rasul bertanya kepada Ummu Sa'ib, apa yang terjadi denganmu? Qalat al-humma akhzahallahu. Ummu Sa'ib menjawab, saya demam, ya, panas tinggi wahai Rasul. Akhzahallah, semoga Allah, ya, menjelekkan, ya, atau menghancurkan barakallahu atau menghinakan penyakit ini. Nah. Jadi di situ ada kalimat yang tidak pas atau tidak pantas. Akhzahallah. Ya, mencela penyakit tadi. Nah, semoga Allah hinakan penyakit ini. Barakallahu fikum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan Ummu Sa'ib mengatakan mah ay kuffi an hadza. Kuffi an hadza. Nah, maksudnya hentikan, ya. Nah, tahan ucapanmu. Jaga lisanmu Ummu Sa'ib. Jangan berkata yang tidak baik. Fa innaha tudhhibul khatayal mu'mini, kata Nabi. Karena sakit yang kamu derita itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan orang yang beriman. Kama yudhhibul kiru khabatsal hadid. Sebagaimana bara api itu bisa menghilangkan, ya, kotoran-kotoran pada besi. Artinya unsur-unsur yang barakallahu fikum tidak diinginkan pada besi yang ingin ditempa menjadi pedang, tombak atau semisal dengannya. Ya, jadi dengan panas bara api tadi bisa memurnikan barakallahu fikum dan membuat kualitas besi itu menjadi bagus. Kotoran-kotoran, unsur-unsur yang tidak diinginkan itu bisa hilang. Barakallahu fikum. Dari hadis ini ada faedah yang bisa kita ambil. Faedahnya adalah alal mar'i menggunakan hamzah. Alal mar'i alla an la tayyib alla yasduru anhu. Alal mar'i an la yasduru anhu al jaza'u wasabbu wasyatmu lil maradi khilala maradihi li'annahu sababun litakfiri dzunubil mu'min li'annahu sababun litakfiri dzunubil mu'mini watanqiyatun lahu watanqiyatun lahu min khotoyahu. Faedahnya dari riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari adalah sudah seharusnya bagi seseorang jangan sampai keluar dari dirinya keluh kesah yang melampaui batas tentunya, sab, celaan, ya, syatam, hinaan terhadap penyakit, ya. Jadi tidak boleh seorang itu barakallahu fikum mencela penyakit. Nah, seperti orang yang terkena COVID misal, la qadarullah. Ya, ketika dikunjungi dia sedang lemas, gimana Pak kabarnya? Penyakit COVID ini, ya, akhzahullah. Nah, semoga Allah ya, barakallahu fikum memburukkannya, nah, atau menghinakannya, nggak boleh. Barakallahu fikum. Nah, tidak boleh mencela penyakit. Barakallahu fikum. Nah, hilala maradihi, ketika dia sedang mengalami sakit tadi. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Mungkin dia barakallahu fikum main bola, ya, basket atau futsal, barakallahu fikum, atau poli, ya, terkilir kakinya bengkak, barakallahu fikum, nggak boleh dia mencelah, ya, nah, penyakit terkilir tadi, barakallahu fikum, baik, atau ucapan-ucapan yang menunjukkan ke arah sana. Kenapa? Karena barakallahu fikum, sakit-sakit yang diderita oleh dia adalah sebab dihapuskan dosa-dosanya dan membersihkan dia dari segala kesalahan. Nah, barakallahu fikum. Baik, dan juga ucapan itu poin yang lain menunjukkan barakallahu fikum yadullu ala adami qabul, ya, biqadarillah. Dia tidak bisa menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala khususnya yang buruk. Sehingga dengan mencela penyakit tadi. Barakallahu fikum. Nah. Dan juga poin yang ketiga, barakallahu fikum. Baik. Secara tidak langsung celaan kepada penyakit tadi adalah celaan kepada Allah. Nah, ya, tanpa dia sadari. Karena penyakit-penyakit itu yang barakallahu fikum mendatangkannya dan mentakdirkannya adalah Allah. Nah, sehingga secara tidak langsung dia mencela Allah. Seperti orang yang mencela angin. Ya. Dia lagi jemur pakaian di atas, angin kenceng, ya, jatuh semua pakaiannya, kotor semua. Padahal besok mau safar dipakai. Nah, barakallahu fikum, dicela itu anginnya, jangkrik misal. Barakallahu fikum. Tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Barakallahu fikum. Nah. Celaan terhadap angin sama saja dengan mencela Allah. Begitu juga penyakit. Barakallahu fikum. Nah, ya. Karena ada saja orang saking jengkelnya barakallahu fikum mencela penyakit-penyakit tadi. Nah, ingat terkait dengan COVID ini memang luar biasa. Memberikan barakallahu fikum ujian bagi semua pihak, ya, benar-benar mereka terhimpit, terdesak, barakallahu fikum, jangan sampai keluar kata-kata mencela, ya, penyakit tersebut, barakallahu fikum. Nah, baik, Allah musta'an wa alaihi tikrat. Di sini ada sebuah permasalahan, permasalahan al-mas'alah. Naam. Hukmu anin lil marid. Hukum rintihan orang yang sakit. Boleh enggak? Iya. Nah. Seperti dia mengatakan wa ra'sa, aduh, kepalaku sakit. Nah, ya. Barakallahu fikum. Atau kalimat-kalimat yang semisal dengannya. Nah, aduh. Atau yang semisal dengannya. Boleh atau tidak? Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, kata beliau, ikhtalafan nasu fi hadzal bab. Ikhtalafan nasu fi hadzal bab. Manusia berbeda pendapat dalam hal ini. Maksudnya para ulama berbeda pandangan dalam masalah ini. Artinya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya. Nah. Yang mengatakan tidak disukai atau tidak boleh, barakallahu fikum, biasanya mereka menukilkan dari kisahnya Imam Ahmad ketika dikunjungi oleh temannya dan mengatakan, Tawus mengatakan malaikat itu mencatat anin marad, rintihan orang yang sakit. Sejak saat itu Imam Ahmad tidak pernah lagi merintih. Ya. Sesakit apapun itu. Nah. Barakallahu fikum. Dari situ mereka mengambil istinbat, berarti tidak disukai, dimakruhkan orang yang merintih ketika sakit. Sebagian yang lain mengatakan barakallahu fikum, boleh selama dalam batas kewajaran. Kata Imam Al-Qurtubi, wat tahqiq annal alima, menggunakan hamzah, annal alima, al-alim, la yaqdiru ahadun ala raf'ihi. Annal alima la yaqdiru ahadun ala raf'ihi. Wan nufusu majbulatun ala wujdani dhalika. Fala yustata'u taghyiruha. Fala yustata'u taghyiruha. Amma jubilat alaihi. Amma jubilat alaihi. Wa innama kullifal abdu alla yaqa'a minhu, alla yaqa'a minhu fil halil musibati, fil hali al musibati malahu sabilun ila tarkihi. Kal mubalaghati fit ta'awuh alif lam ta hamzah waw ha ta'awuh. Iya. Itu masdar dari awaha yu'awih, artinya dia merintih dengan kata ah seperti itu. Ta'awuh. Wal jaza'i az-za'idi. Ka'anna man fa'ala dhalika kharaja an ma'ani ahli sabri. Wa amma mujarradut tashakki, falaysa madmuman hatta yahsulu at-tasakhutu. Hatta yahsulu at-tasakhutu. Menggunakan tok. At-tasakhut. Lil maqduri. Waqad ittafaqu ala karahiyati syakwal abdi rabbahu. Wa syakwahu innama huwa dzikruhu linnas ala sabili tabajjur. Naam, intaha. Barakallahu fikum. Tayyib. Kalam tawil tapi yanfa'. Kata Imam Al-Qurtubi, yang benar wa tahqiq annal alima la yaqdiru ahadun ala raf'ihi. Bahwa penyakit-penyakit atau rasa sakit, ya, barakallahu fikum, adalah sesuatu yang tidak bisa atau tidak mampu bagi seorang untuk menolaknya. Yang namanya sakit, penyakit, itu kita tidak bisa mengelak dari situ. Barakallahu fikum. Ya. Walaupun kita hanya bisa melakukan ikhtiar. Nah, usaha. Tapi kalau memang sudah takdirnya kena, ya kena. Barakallahu fikum. Nah. Wan nufus majbulatun ala wujdani dzalika. Sedangkan jiwa-jiwa ini, ya, sudah barakallahu fikum, tayyib, secara otomatis, ya, tersetting untuk mendapati hal tersebut pada dirinya. Fala yustata'u taghyiruha amma jubilat 'alaihi. Sehingga dia tidak akan mampu untuk merubah sesuatu yang memang sudah tertanam di dalam dirinya. Iya. Barakallahu fikum. Wa innama kullifal abdu alla yaqa'a minhu fil halil musibah. Tetapi yang dibebankan pada seorang hamba jangan sampai terjatuh dari dirinya ketika musibah, malahu sabilun ila tarkihi, sesuatu yang di situ ada jalan bagi dia untuk meninggalkannya, artinya dia mampu untuk tidak melakukannya. Jangan sampai terjatuh pada hal tersebut. Seperti apa? Kal mubalaghah fit ta'awwah. Seperti dia berlebihan dalam mengucapkan kata aduh atau wah. Ya, barakallahu fikum. Nah. Baik. Meraung-raung barakallahu fikum, ya. Tayyib, sampai tetangga-tetangganya itu enggak bisa tidur. Nah, padahal cuman ketusuk duri kecil, ya, barakallahu fikum. Nah, atau dia potong kuku, terus kukunya berdarah sedikit. Wah, itu teriaknya histeris, ya. Sampai tetangga pada keluar semua, ada apa ini kukunya kepotong dikit, astagfirullahaladzim. Itu lebay namanya, ya, terlalu berlebihan, nggak boleh. Atau jazak, ya, zaid, nah, keluhan yang melebihi batas kewajaran, padahal sakitnya tidak begitu kecil, luka yang kecil, barakallahu fikum, na'am, atau cuman tayyib, ya, tersayat atau pusing, nah, tapi ngeluhnya macam-macam, nah, sampai ada yang mengatakan aku mati saja, nah, itu terlalu berlebihan, ya, akhi, ya, barakallahu fikum. Nah, tapi kalau sekedar aduh sakit, nah, ya, seperti itu, barakallahu fikum, itu pun dia tidak keras-keras, nah, barakallahu fikum, tayyib. Iya, di ruang kesehatan, barakallahu fikum, cuman nah, seperti itu labas. Tapi kalau sampai teriak-teriak, yang tadinya enggak sakit ikut sakit jadinya nanti, barakallahu fikum. Naam. Ka'anna man fa'ala dzalika kharaja an ma'ani ahli sabr. Jadi seolah-olah orang yang melakukan hal tersebut sudah keluar dari kategori orang yang sabar. Wa amma mujarradu tasyakki falaisa madzmuman, kata beliau. Adapun sekedar ya mengadu, barakallahu fikum, itu tidaklah tercela. Artinya boleh ya mengatakan, "Ah, aduh, sakit sekali. Allah." Nah, labas. Karena itu pernah terjadi di zaman Rasul, Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasul pulang itu pernah mengeluhkan kepalanya yang sakit. Warasa, warasa. Nah, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, tayyib, di ajak ngobrol oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mempermasalahkan keluhan Aisyah tadi. Itu dalil yang menguatkan pendapat ini. Kalau sekedar mengeluh ya, mengatakan aduh, cuma begitu saja, barakallahu fikum, sakit sekali ya Allah. Naam, barakallahu fikum, wajar ya. Fala yahsulu at-tasakhut lil maqdur, tidak terjadi pada dia murka terhadap apa yang ditakdirkan. Naam, sebatas itu saja, tidak keluar celaan, cacian, barakallahu fikum, itu tidak masalah. Nah, waqad ittabaqu ala karahiyati syaqwal abdi rabbahu wa syaqwahu innama huwa dzikruhu linnas ala sabili tawajjur. Dan sungguh telah sepakat mereka, para ulama, dimakruhkannya, dibencinya orang yang seorang hamba ya mengadu pada Rabb-nya, dalam artian dia mengeluhkan sakitnya tadi dalam bentuk tadi tawajjur ya, barakallahu fikum, kata-kata yang tidak pas, tidak pantas, celaan, cacian, atau yang semisal dengannya. Wallahu taala alam bisawab. Nah ya, karena itu adalah sesuatu yang normal ya, sesuatu yang natural. Orang itu kalau sakit, barakallahu fikum, dia akan merintih atau mengucapkan aduh ya, nah, atau yang semisal dengannya, barakallahu fikum. Sesuatu yang wajar, tidak bisa dinafikan, barakallahu fikum. Tapi kalau orang itu bisa untuk menahannya ya, karena sikap barakallahu fikum wara' dia, maka itu yang lebih afdal, sebagaimana yang diamalkan oleh Imam Ahmad. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu faedah yang bisa kita ambil dari riwayat-riwayat ini. Nah, makna tuzafzif tadi saya katakan apa? Tartadi'u ya. Iya, makna tuzafzif tadi. Yang benar, tarta'idu. Nah, tar-ta'idu. Tarta'idu, bukan tartadi'u. Nah, ahsan. Tar-ta'idu. Itu maknanya, tar-ta'idu. Wallahu ta'ala alam bisawab, naftahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.